satu keinginan. Saat dipelukan, saat ku bermanja, kau buat diriku tak berdaya. Tak seperti biasanya, kau beri diriku. Tak seperti biasanya, kau satu diriku. Kau begitu mesra. Tak seperti biasanya. Selalu menghiasi hari-hari kita, dan semoga saja kisah cinta ini bukanlah sekadar hanya mimpi. Tak seperti biasa, kau peluk diriku. Tak seperti biasanya, kau sentuh bibirku. Kau begitu mesra. Tak seperti biasanya. Seperti biasanya, kau peluk diriku. Tak seperti biasanya,